Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhidan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwati fillah, a'azani Allahu iyyakum. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang tata cara sholat jenazah. Mestinya kita mulai tadi jam 8, telat cuma 55 menit, mohon maaf. Kita lanjutkan masih kajian tentang tata cara sholat jenazah. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa sholat jenazah melakukan 4 kali takbir sampai 9 kali. Minimal 4 kali, maksimalnya 9 kali. Setelah takbir yang pertama, sambil mengangkat kedua tangan, kita membaca surah Al-Fatihah dan salah satu surat pendek. Tidak disyariatkan membaca doa iftitah. Setelah itu bertakbir yang kedua kali, lalu membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang dibaca persis seperti salawat yang dibaca di dalam tasyahud. Setelah beres membaca salawat, takbir lagi untuk yang ketiga kalinya. Setelah takbir yang ketiga, membaca doa untuk mayit dengan doa-doa yang disyariatkan. Kemarin kita sudah membahas beberapa doa yang diterangkan oleh seorang sahabat namanya Auf bin Malik. Dia mengikuti sholat jenazah bersama Rasul SAW, dan di dalam sholatnya itu Nabi membaca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad wa naqqihi min al-khataya kama yunaqqa ath-thawbul abyadhu min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan, dalam riwayat lain, wa zawjatan khairan min zawjati wa adkhilhu al-jannah wa a'idhu min adhabil qabr wa adhabin nar. Itu isi doa untuk mayit. Pertama memintakan ampunan, kedua minta rahmat, ketiga minta diafiatkan, keempat minta dimuliakan makanan dan minuman di alam kubur, kelimanya diluaskan tempat masuknya, kelima dicuci dengan air, salju dan embun, ketujuhnya dibersihkan dari kesalahan seperti dibersihkannya pakaian putih dari kotoran, kedelapannya diganti rumahnya dengan yang lebih baik, keluarganya yang lebih baik, dan istrinya yang lebih baik. Kesembilan dimasukkan ke dalam surga, kesepuluh diselamatkan dari azab kubur, dan yang kesebelas diselamatkan dari azab neraka. Jadi lengkap isi permintaan di dalam sholat jenazah tersebut. Itulah takbir yang ketiga. Setelah membaca doa untuk mayit, takbir lagi yang keempat. Dan takbir yang keempat ini juga ada doa. Sebelum melakukan salam, sehingga berkata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janaiz, "Wad-du'a'u baina takbiratil akhirah wat taslim masyru'un." Berdoa antara takbir terakhir dan salam adalah disyariatkan. Oleh karena itu, maka setelah takbir yang terakhir, sebelum salam ada doa lagi. Hadisnya diantara dari Abdullah bin Abi Aufa, "Syahidtuhu wa kabbara ala jinazatin arba'an thumma qama sa'atan yakni yad'u." Aku menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat jenazah. Beliau bertakbir empat kali. Setelah takbir yang keempat, beliau berdiri dulu beberapa saat untuk berdoa. Setelah itu, lalu melakukan salam. Hadis kedua disebutkan, "Inna Rasulullah sallallahu wasallam kana yukabbiru arba'an thumma yamkuthu sa'atan. Fayaqulu masyaallahu ay yaqul thumma sallama." Sesungguhnya Rasul sallallahu bertakbir empat kali. Setelah itu beliau berhenti dulu sebentar dan berdoa sebagaimana atau dengan doa yang Allah kehendaki. Setelah itu barulah salam. Hadis-hadis yang barusan menunjukkan bahwa setelah takbir yang keempat, sebelum salam, ada doa terlebih dahulu yang dibaca oleh orang-orang yang sholat. Setelah berdoa lalu salam, salamnya dua kali, ke kanan dan ke kiri. Ada beberapa hadis tentang masalah ini. Pertama, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Salatu khilalin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhunna tarakahunna an-nas ihdahunna at-taslimu ala al-jinazati mithla at-taslim fi shalah." Ada tiga perkara yang dahulu selalu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi sekarang sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Salah satu di antara tiga perkara ini adalah salam ketika sholat jenazah seperti salam di dalam sholat. Salam dalam sholat dua kali, ke kanan dan ke kiri. Dan itu menunjukkan di dalam sholat jenazah salamnya dua kali. Dari Abdullah bin Mas'ud di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu taslimaini fi shalah." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bersalam dua kali dalam salat. Berdasarkan hadis-hadis yang menyatakan bahwa di dalam salat biasa Nabi salam dua kali, maka demikian pula salam di dalam salat jenazah lebih utama untuk dilakukan dua kali. Sunnahnya salam itu dilakukan secara sir baik oleh imam ataupun makmum. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diterima dari Abu Umamah, "Tsumma yusallimu sirran fi nafsihi hina yansarifu." Wa sunnah ayyaf ala mawara'ahu mislama fa'ala al-imam. Kemudian Nabi bersalam secara sir di dalam hatinya ketika beliau berpaling, dan sunnahnya hendaklah itu pun dilakukan oleh orang-orang yang di belakangnya seperti yang dilakukan oleh imam mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu ada syahid, kana yusallimu fil jinazati tasliman khufyatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersalam ketika salat jenazah dengan salam yang sir. Sanad hadis ini hasan. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, kana idza shalla ala janazatin yusallimu hatta yusmi'a mayyalihi. Apabila Nabi selesai mensolatkan jenazah, beliau bersalam sampai salamnya terdengar oleh orang yang di dekatnya. Tidak boleh menyolatkan jenazah di waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat, kecuali dalam keadaan darurat. Waktu-waktu yang dilarang kita untuk melakukan sholat ada tiga waktu. Pertama, ketika matahari pas di tengah-tengah. Kedua, ketika matahari baru terbit. Dan yang ketiga, ketika matahari terbenam. Berdasarkan hadis yang diterima dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, "Thalathu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna aw an naqbira fihinna mautana." Hina tatlu asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imud dhahira hatta tamila asy-syams wa hina tadayyafu asy-syamsu lil ghurub hatta taghrub. Ada tiga saat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk salat di tiga saat itu, atau menguburkan jenazah-jenazah kami. Pertama, ketika matahari terbit sampai meninggi. Kedua, ketika matahari di tengah-tengah pada waktu siang hari sampai dia condong ke barat. Dan yang ketiga, ketika matahari terbenam sampai dia terbenam. Nah, di sini diriwayat oleh Imam Muslim, juga Imam Abu Uwanah, Abu Daud An-Nasai dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Berkata Al-Baihaqi menambahkan di akhir hadis ini, "Qultu li Uqbah ayudfanu bil lail?" Aku bertanya kepada Uqbah, "Boleh enggak menguburkan mayit pada malam hari?" Dijawab, "Na'am, qad dufina Abu Bakrin bil lail." Boleh, karena Abu Bakar pun dikuburkannya pada malam hari, dan sanad hadis ini sahih. Oleh karena itu, apabila seseorang meninggal, maka hindarkan bagi kita untuk menguburkan jenazah di tiga waktu tadi. Pas ketika matahari terbit, kedua pas matahari di tengah-tengah, dan yang ketiga pas matahari terbenam. Inilah beberapa penjelasan tentang tata cara mensolatkan jenazah. Setelah beres disolatkan, hendaklah jenazah itu sesegera mungkin dikuburkan. Jangan ditunda, jangan diakhir-akhirkan. Ada beberapa ketentuan ketika membahas cara penguburan jenazah. Pertama, menguburkan jenazah wajib, walaupun itu jenazah orang kafir. Bahkan orang kafirnya orang kafir harbi yang mati dalam rangka memerangi kita sebagai kaum muslimin. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Abu Thalhah Al-Ansari radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada waktu hari Badar. Hari Badar artinya hari ketika terjadinya perang Badar, bukan nama orang. Ketika selesai perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar jenazah 24 tokoh Quraisy dikuburkan di satu lubang yang sama. Fajurru bi arjulihim faqudhifu fi tuwa min atwa'i Badar. Maka mereka diseret pada kaki-kaki mereka dan dilemparkan ke lubang yang memang sudah dibuat untuk menguburkan jenazah mereka. Lalu ditumpuk satu sama lain. Jadi ketika dikuburkannya digusur pada kedua kaki, lalu dilemparkan ke dalam lubang. Kecuali Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf salah seorang tokoh kafir Quraisy yang juga mati di medan perang Badar di tangan kaum muslimin. Ubay bin Khalaf ini badannya mengembang sampai memenuhi baju besi yang dipakai. Itu tidak bisa dibuka. Maka para sahabat pun kemudian menggoyang-goyangkan tubuh Umayyah bin Khalaf ini sampai sebagian dari anggota badannya terlepas dari badannya. Lalu kemudian dilemparkan ke dalam lubang dan ditutup dengan tanah dan batu-batu. 3 hari setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam datang lagi ke tempat perang Badar. Beliau berjalan, memakai kudanya lalu turun kemudian berjalan diikuti oleh beberapa sahabatnya. Kemudian beliau berteriak memanggil nama-nama orang-orang kafir yang mati di perang Badar dan dikuburkan di lembah Badar tersebut. Kata Nabi SAW, ya Aba Jahal bin Hisham wa ya Utbah bin Rabi'ah wa ya Syaibah bin Rabi'ah wa ya Walid bin Utbah ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasulah fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa. Kata Nabi SAW, wahai Abu Jahal bin Hisham, hai Utbah bin Rabi'ah, hai Syaibah bin Rabi'ah, hai Walid bin Utbah, ini 4 nama-nama tokoh Quraisy yang mati dikuburkan di sana. Apakah kalian mengangan-angankan bahwa kalian dulu mentaati Allah dan Rasulnya? Karena sungguhnya kami telah mendapati bahwa apa yang telah Allah janjikan untuk kami ini benar. Allah menjanjikan kemenangan kepada Nabi dan kaum muslimin di perang Badar itu dan benar. Maka apakah kalian pun telah mendapatkan bahwa apa yang Allah janjikan kepada kalian itu benar? Allah menjanjikan kepada orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir azab di alam kuburnya. Apakah kalian sudah menemukan bahwa janji Allah kepada kalian itu benar? Itulah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ma tukallimu min ajzadin la ruha la arwaha laha fal yasma'un. Wahai Rasulullah, kenapa engkau berbicara kepada jasad-jasad yang sudah tidak memiliki ruh. Apakah mereka itu mendengar? Berkata, padahal kata Umar, Allah berfirman, innaka la tusmi'ul mauta. Engkau, hai Muhammad, tidak bisa menjadikan orang yang sudah mati itu bisa mendengar. Umar tahu ayat itu. Makanya Umar memahami orang yang sudah mati tidak lagi bisa mendengar ucapan orang yang masih hidup. Tapi kenapa Nabi SAW berseru demikian kepada orang-orang kafir yang dikuburkan di Badar tadi? Berkatalah Rasul alaihi salatu wassalam, walladhi nafsu Muhammadin biyadih ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Wallahi innahum al-an la ya'lamuna anna alladhi kuntu aqulu lahum lahu al-haq. Wa fi riwayatin annahum al-an la yasma'un ghayra annahum la yastati'una an yaruddu alayya shay'a. Kata Rasulullah SAW, demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman tangannya, kalian tidak lebih mendengar terhadap apa yang aku ucapkan dibanding mereka. Kalian tidak lebih mendengar. Artinya mereka lebih mendengar. Orang-orang kafir yang sudah mati itu lebih mendengar daripada kalian. Kalau kalian saja mendengar, apalagi mereka. Demi Allah, sesungguhnya sekarang mereka itu mengetahui bahwa apa yang aku sampaikan kepada mereka dahulu itu benar. Dalam riwayat lain, mereka sekarang mendengar, akan tetapi mereka tidak mampu menjawab ucapanku sedikit pun. Berkata Qatadah, ahyahumullahu hatta asma'ahum qawlahu taubiqan wa tasghiran wa naqmatan wa hasratan wa nadaman. Kata Qatadah, Allah menghidupkan kembali mereka, memasukkan lagi ruhnya ke dalam jasad, sampai mereka mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai taubiq. Taubiq itu celaan. Wa tasghiran, penghinaan, penyesalan, dan ya yang sejenisnya. Jadi begitu mereka mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terhinalah mereka. Mereka menyesal kenapa dahulu tidak taat, tidak memenuhi seruan dakwah Rasul alaihi salatu wassalam. Ini hadis menunjukkan bahwa walaupun orang itu orang kafir, bahkan musuh, dan matinya juga dalam rangka memerangi kaum muslimin, tetap oleh Nabi SAW dikuburkan. Tidak dibiarkan untuk dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai atau binatang-binatang buas yang mungkin memakan bangkai mereka. Tidak. Tapi mereka dikuburkan oleh Nabi SAW. Ini hadis yang pertama. Kedua, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lamma tufiya Abu Thalib ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu inna ammaka Syekh Abdul qad mat. Faman yuwari? Qal idhhab fawari. Thumma la tuhdith syai'an hatta ta'tiyani. Faqal innahu mata musyrikan. Faqal idhhab fawari. قال فواريت ثم أتيته قال اذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني قال فاغتسلت ثم أتيته قال فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها خمر النعم قال وكان علي إذا اغتسل ميتا اغتسل. Kata Ali, ketika Abu Thalib wafat, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya pamanmu, orang tua yang sesat itu sudah mati. Siapa yang dimaksud pamannya? Abu Thalib ini siapanya Ali? Bapaknya. Ali sendiri ke bapaknya ngomong gitu, itu orang tua yang sesat. pamanmu. Tidak menyebut bapakku sudah wafat, tidak. Tapi pamanmu, orang tua yang sesat, itu sudah wafat. Itu tidak dihardik dan tidak disalahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa yang akan mengurusnya, kata Ali? Maka kata Rasul sallallahu, kamu pergi dan urus dia. Dan jangan kamu berbicara apapun sampai kamu mendatangi aku. Kata Ali, dia kan mati sebagai musyrik. Mungkin ini mengisyaratkan kenapa tidak diserahkan saja kepada saudara-saudaranya yang lain yang sama-sama masih musyrik. Kata Nabi SAW, kamu pergi dan urus dia. Tapi Nabi SAW sendiri tidak ikut mengurusnya. Maka aku pun pergi untuk mengurusnya, kemudian aku datang lagi. Kata Nabi, kamu pergi mandikan dia dan jangan berbicara apapun sampai kamu mendatangi aku. Lalu aku pun setelah ngurus, kamu mandi dulu. Kamu mandi bukan memandikan. Jangan berbicara apapun sampai kamu mendatangi aku. Lalu aku pun mandi. Lalu setelah itu aku mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi mendoakan untukku doa-doa yang lebih membahagiakan aku dibanding aku memiliki unta merah. Kemudian dikatakan setelah itu setiap kali Ali bin Abi Thalib memandikan jenazah, dia selalu mandi. Nah, ini menunjukkan bahwa perintah Nabi kepada Ali untuk mengurus pemakaman Abu Thalib menunjukkan bahwa wajib dikuburkan walaupun dia itu kafir. Tapi dari ini pun tersirat pertama, bahwa seorang muslim tidak disyariatkan ikut mengurus pemakaman orang kafir, kecuali dia adalah orang terdekat dari orang yang mati tadi, seperti Ali bin Abi Thalib mengurus pemakaman ayahnya karena dia manusia yang paling bertanggung jawab atas jasad ayahnya, yaitu Abu Thalib. Maka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menguruskannya sampai menguburkannya. Pernah saya ditanya ketika di Jakarta, Pak Ustadz, ayah saya kafir tuh. Kalau dia mati, saya gimana? Boleh nggak ikut menguburkannya? Bukankah Nabi pun tidak ikut menguburkan Abu Thalib? Dijawab iya, tapi Ali disuruh oleh Nabi untuk menguburkan Abu Thalib. Oleh karena itu seorang anak dialah yang paling bertanggung jawab untuk menguburkan ayahnya, walaupun ayahnya itu seorang yang musyrik, seorang yang kafir. Inilah yang pertama, dan banyak lagi hadis-hadis lain yang menjelaskan wajibnya untuk menguburkan jasad manusia walaupun dia ini mati dalam keadaan kafir. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak boleh menguburkan seorang muslim di pekuburan orang kafir dan sebaliknya. Harus dipisah. Mana pekuburan orang muslim, mana pekuburan orang kafir. Ya alhamdulillah di Bandung ini juga ada pemisahan di umumnya pekuburannya. Ada kuburan khusus kaum muslimin di mana coba? Di Sirnaraga. Ada khusus pekuburan orang kafir di seberangnya. Pandu, ya. Tapi ada enggak orang kafir yang dikuburkan di Sirnaraga? Saya enggak tahu. Mungkin ada. Tapi mestinya orang kafir tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin dan juga sebaliknya. Ada banyak hadis tentang masalah ini. Di antaranya hadis Bashir bin Al-Khasasiyah. Kata Bashir Al-Khasasiyah, bainama umashi Rasul sallam akhidan biyadih, faqal ya ibn Khasasiyah, ma asbahta tankumu ala Allah, asbahta tumashi Rasulullah. Qal ahsibuhu. Qal akhidan biyadi, Faqultu ya Rasulullah bi abi wa ummi ma asbahtu ankumu ala Allahi syai'a kullu khairin fa'ala bi Allah fata ala kubur musyrikin. Faqal laqad sabaqa ha'ulai bi khairin kathir wa fi riwayatin khairan kathira 3 marrat thumma ata ala kubur muslimin. Faqala qad adraka ha'ula khairan kathira 3 marrat. Kata Bashir bin Al-Khasasiyah, ketika aku berjalan di samping Rasul SAW, aku memegang tangannya. Lalu berkatalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wahai Ibnu Al-Khasasiyah, bagaimana keadaan pagimu hari ini? Apakah kamu masih jengkel terhadap Allah? Kamu pagi ini berjalan di samping utusannya. Berkata Ibnu Khasasiyah sambil memegang tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ibuku dan ayahku menjadi tebusan bagimu. Aku tidaklah merasa jengkel kepada Allah sedikit pun. Seluruh kebaikan sudah Allah berikan kepadaku. Lalu lewatlah Nabi dan Ibnu Khasasiyah ini ke pekuburan orang-orang musyrik. Semuanya orang musyrik dikuburkan di sana. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang dikuburkan di sini telah meluputkan kebaikan yang sangat banyak. Meluputkan itu apa? Lawan dari mendapatkan, ya. Lawan dari memperoleh. Apa luput bahasa Indonesia ini? Iya, luput itu bahasa Indonesia. Artinya apa? Enggak dapat. Orang-orang ini yang dikuburkan di sini tidak memperoleh banyak kebaikan. Mereka meluputkan. Nah, kalau meluputkan itu beda dengan tidak memperoleh. Meluputkan itu sesuatu yang berharga itu bisa kita dapatkan, tapi kita biarkan saja berlalu begitu saja. Itu apa namanya? Luput, ya. Nah, ini orang-orang yang dikuburkan di sini. Kebaikan lewat di depan hidung mereka, tapi mereka tidak mengambilnya. Yang dimaksud kebaikan di sini apa? Islam, syariat Allah SWT disodorkan ke mereka, diberikan, ditawarkan, tapi mereka menolaknya. Padahal itulah kebaikan yang baik. Akhirnya mereka luput, tidak memperoleh kebaikan itu. 3 kali Nabi SAW menyatakan demikian. Sambil terus berjalan, lalu lewatlah mereka ke pekuburan kaum muslimin. Ini menunjukkan dari zaman dahulu, antara pekuburan kaum musyrik dan kaum kafir itu sudah terpisah. Maka Nabi bersabda, laqad adraka haula'i khairan katsira. Nah, mereka ini orang-orang yang telah memperoleh kebaikan yang banyak. 3 kali Nabi selesai menyatakan demikian. Karena mereka selama hidupnya menerima Islam dan mati di atas Islam, mereka sudah memperoleh banyak kebaikan. Fa bainama huwa yamshi idhanat minhu an-nadhra fa idza huwa bi rajulin yamshi bainal qubur alaihi na'lan. Ketika Nabi SAW sedang berjalan, tiba-tiba beliau melirik kepada satu sudut di sana. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang sedang berjalan di antara kuburan dengan memakai 2 sendal. Ini orang, bukan hantu. Berkatalah Nabi SAW, ya sahibah syabtitain, waihak alki syabtitain. Wahai pemilik 2 sendal, celaka engkau. Lepas 2 sendalmu itu. Fanadara falamma arafa ar-rajul Rasul sallallahu alaihi wasallam khala anaklai wa rama bihima. Orang itu pun menoleh. Ketika orang itu mengetahui bahwa yang berseru itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang itu segera mencopot 2 sendalnya dan melemparkannya. Nah, di sini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, Ibnu Majah dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih, yang menunjukkan di kuburan tidak boleh memakai alas kaki, baik sendal ataupun sepatu. Copot ketika masuk areal pekuburan. Kotor dong, ya pasti kotor, gak apa-apa, nanti dicuci. Apakah hadis ini pun menunjukkan wajib kedua sendal itu dilempar dan tidak diambil lagi? Enggak. Asal dicopot saja, nanti ambil lagi setelah keluar dari pekuburan, boleh kita pakai lagi. Itulah yang kedua. Dipisah antara pekuburan kaum muslimin dan pekuburan kaum musyrikin. Ketiga, disunnahkan menguburkan mayit itu di areal pekuburan. Jangan terpisah dari areal pekuburan. Banyakan orang yang menguburkan jenazah keluarganya di halaman rumah, atau di belakang rumah, atau di kebun. Terpisah dari areal pekuburan. Ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam selalu menguburkan jenazah para sahabat di pekuburan Baqi. Sampai sekarang Baqi, di samping Masjid Nabawi. Tapi antara area pekuburan dengan halaman Masjid Nabawi itu jelas ada pemisah, ada pagar yang memisahkan antara dua area tersebut. Demikian juga ketika hadis yang baru saja kita bahas, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ibnu Khashasiyah kedua-duanya berjalan melalui pekuburan. Ini pekuburan kaum muslimin, kaum musyrikin, kemudian yang kedua pekuburan kaum muslimin. Menunjukkan bahwa pada saat itu sudah menjadi kebiasaan baik orang-orang musyrik termasuk juga orang-orang Islam menguburkan jenazah itu di areal pekuburan dan bukan di tempat yang terpisah dari areal pekuburan. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Nabi itu harus dikuburkan di tempat beliau meninggal. Sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, "Lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi dafni." Faqala Abu Bakrin, "Sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasituhu. Qala ma qabada Allahu nabiyyan illa fil mawdhi'il ladzi yuhibbu ayudfana fi, fadafanuhu fi mawdhi firasyi." Ketika Rasul selesai wafat, para sahabat ikhtilaf di mana ini dikuburkan. Berkatalah Abu Bakar, "Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah aku lupa. Nabi bersabda, tidaklah Allah mencabut ruh seorang nabi kecuali di tempat yang Allah suka nabi tersebut dikuburkan di tempat tersebut." Akhirnya para sahabat menguburkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di tempat kematian beliau, yaitu di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Banyak hikmah ya dari dilarangnya satu jenazah dikuburkan di luar areal pemakaman. Kalau areal pemakaman biasanya statusnya wakaf, fasilitas umum. Tapi kalau umpamanya si mayit dikuburkan di tanah keluarga, itu akan menimbulkan banyak madarat bagi orang-orang yang masih hidup, madarat bagi orang yang dikuburkan. Adapun madarat bagi orang yang masih hidup adalah, pertama, bahwa areal tanah keluarga itu menjadi menyempit karena sebagian dipakai untuk kuburan. Kedua, bisa menciptakan kesan angker ya. Di seluruh tempat di dunia ini, tempat yang ada kuburan selalu dikesankan sebagai tempat yang angker. Dan itu menjadi sumber lahirnya perbuatan syirik, perbuatan kufur, perbuatan yang melemahkan iman. Yang ketiga, tanah yang ada kuburannya di saat kepepet mau dijual, itu susah dijualnya. Tak ada orang yang mau membeli tanah yang di sana ada kuburannya, enggak mau ada kuburan, kan gitu. Ada jalan keluar, bagaimana sebelum itu dijual? Digali kuburannya dan dipindah. Menggali kuburan dan dipindah ada beberapa madarat. Madarat pertama tentu saja biaya. Apa memang pakai uang ngegali kuburan? Enggak, gratis. Asal dilakukan sendiri oleh pemilik tanah. Kalau mau biasanya nulis, biasa ngetik, ini harus pegang cangkul, bayangkan. Dijamin itu si pinggangnya bisa sakit mendadak. Ya harus menyuruh orang dan itu bayar, dan itu mahal, jutaan loh. Ini yang pertama. Ya, madarat pertama. Kedua, bisa menyakiti jasad si mayit yang dipindahkan. Karena apa? Karena mungkin kalau tinggal tulang belulang, ketika terjadi pemindahan akan menyakiti dia, mematahkan tulang belulangnya atau yang lain-lainnya. Dan itu terlarang. Kata Nabi SAW, mematahkan tulang dari jenazah seorang muslim setelah matinya sama dengan mematahkan tulangnya ketika hidupnya. Oleh karena itu, dilarang orang yang memindahkan jasad dari jenazah di satu kuburan ke kuburan karena ada udzur yang mendesak, dilarang untuk memperlakukan secara sewenang-wenang. Mentang-mentang sudah mati, ini tengkoraknya patahkan, tangannya, kakinya lu masuk karung, puter-puter. Gak boleh seperti itu. Menyakitinya ketika mati sama dengan menyakitinya di saat dia hidup. Ketiga, tentu saja madarat yang muncul menimbulkan polusi bagi lingkungan sekitar, bau loh. Oleh karena itulah, maka ada banyak madarat yang lahir dari dikuburkannya si jenazah di tanah milik keluarga. Inilah yang ketiga. Keempat dan yang lain-lainnya kita akan lanjutkan di hari Ahad yang akan datang. Untuk yang sekarang cukup sampai di sini saja dulu. Kita masih punya sisa waktu kira-kira kurang dari setengah jam untuk bertanya jawab. Dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya atau kalau ada yang ikhwan. Waalaikumsalam. Pak Mulyono. Silakan Pak Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ada dua, yang menyangkut kemarin sore saya berusaha bertanya pengajian. Satu, saya mendengarkan khutbah hari Jumat yang temanya mengambil dari ayat surat An-Nisa ayat 9. Keduanya yaitu sholat syukur wudhu identik dengan sholat tobat. Yang saya tanyakan, tema ayat 9 itu dia mengatakan pergaulan di luar. Apa di luar? Untuk pergaulan di pergaulan di luar. Terus? Untuk berperkara supayalah dengan surat An-Nisa. An-Nisa ayat 9. Itu pakai speaker Pak, biar kedengaran. Tutup, biar masuk radio. Terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertanyaan saya ada dua macam, yaitu pertanyaan masalah saat dengan khutbah di hari Jumat dengan nama tema surat An-Nisa ayat 9. Keduanya khutbah di roja atau di masjid? Di masjid. Iya, terus. Nah, keduanya surat Al-Mudhari untuk identik dengan surat tobat. Yang saya tanyakan, apa betul surat An-Nisa itu untuk kita istilahnya bisa berlumin di luar seperti kita bergaulan dengan teman-teman itu. Keduanya, apa betul surat Al-Mudhari itu surat identik dengan surat tobat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mulyono di Popo ya. Ah, Marga Hayura Popo wae. Ibunya mendengar tuh di rumah di radio. Oh, harus si bapak. An-Nisa ayat 9, Pak ya. Saya bacakan An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut orang-orang itu seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka generasi atau anak-anak turunan yang lemah. Dan bertakwalah, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengatakan perkataan-perkataan yang baik. Ini An-Nisa ayat yang ke-9. Ke-19. Baru semenit sudah berubah 10. 19. Ayat 19, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarithun nisa'a karha wa la ta'duluhunna liyadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ay ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Hai orang-orang yang beriman, tidaklah halal bagi kalian mewarisi para wanita secara paksa. Jadi artinya ini zaman dahulu terjadi, Pak. Seorang suami memiliki beberapa istri. Ketika suaminya ini meninggal, istri-istrinya menjadi barang warisan bagi anak-anaknya. Ibu tiri-ibu tirinya menjadi barang warisan bagi anak-anaknya, bagi anak-anak tiri ini. Ini terlarang, tidak boleh gitu ya. Kemudian wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Ini sebenarnya tentang urusan rumah tangga. Ini sebenarnya tentang urusan internal rumah tangga. Terus ada perintah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka secara baik. Pergaulilah para istri itu secara baik. Kalau kalian membenci mereka, sangat mungkin kalian membenci sesuatu padahal Allah menjadikan di dalam hal itu kebaikan yang sangat banyak. Apa bisa ayat ini diterapkan di dalam pergaulan? Ya, sangat mungkin bisa. Terutama kalimat terakhir, Allah menyatakan di dalam ayat tersebut, fa in karihtu apa? Asa apa? Antakrahu fa asa antakrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Mungkin kamu membenci sesuatu padahal Allah menjadikan banyak kebaikan di dalam sesuatu yang kamu benci tersebut. Nah, ini bisa diterapkan dalam segala hal, Pak. Kita membenci sesuatu, padahal dalam sesuatu yang kita benci itu terdapat banyak kebaikan bagi kita semua. Ini tidak hanya dalam urusan interaksi seorang suami terhadap istri, seorang anak terhadap ibu, seseorang terhadap anggota keluarganya, tapi juga kepada tetangga, sangat bisa. Ini luas, ini yang pertama. Kedua, setelah kita berwudu disyariatkan sholat syukrul wudu. Dan sholat syukrul wudu itu adalah sholat yang dilakukan sebagai rasa syukur kita kepada Allah karena Allah telah memberikan hidayah kepada kita untuk berwudu. Apakah syukrul wudu ini bisa menjadi pengganti sholat apa? Tobat. Ya, iya. Identik dengan sholat tobat. Iya. Wallahu a'lam bisa, mungkin maksudnya begini. Nabi selesai menyatakan siapa orang yang berwudu lalu membaguskan wudunya, lalu dia sholat 2 rakaat, lalu dia tobat kepada Allah, maka Allah akan menerima tobatnya. Jadi wudu, sholat, lalu tobat, Allah akan menerima tobat. Dari sini ada banyak interpretasi. Sebagian menyatakan sholat dua rakaat itu sholat tobat. Sebagian lagi menyatakan dua rakaat itu sholat syukrul wudu, karena dilakukan setelah berwudu. Itu bukan sholat spesial sholat tobat, tapi sholat syukrul wudu. Tapi setelah sholat syukrul wudu itu lalu tobat kepada Allah SWT. Sebagian ulama menyatakan tidak ada yang namanya sholat tobat. Sholat tadi itu sholat syukur wudu, makanya tidak ada satupun ulama yang mensyaratkan tobat harus sholat tobat. Syarat tobat dan naswa sudah sering kita bahas 7. Pertama, berhenti dari dosa itu. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak kembali kepada dosa itu. Keempat, kalau dosa itu berkaitan dengan hak orang, kembalikan hak itu. Minta maaf. Kelimanya, lakukan sebelum sakaratul maut. Keenam, lakukan sebelum matahari terbit dari barat. Dan yang ketujuh, ikhlas. Tobatnya wajib ikhlas karena Allah, bukan karena orang, bukan karena uang, bukan karena dunia. Udah, tujuh. Tidak ada satupun ulama yang menyatakan bahwa salah satu syarat tobat itu harus melakukan sholat tobat. Tidak ada. Mungkin begitu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya jika jenazah disolatkan di Bandung dan dikuburkan di Tasik? Iya, nanti ada penjelasan, tidak boleh menguburkan jenazah di luar kota tempat dia meninggal. Seseorang harus dikuburkan di kota tempat dia meninggal dan tidak boleh di tempat lain. Sampai Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab menyatakan, bila si mayit sebelum matinya mewasiatkan kepada anak-anaknya untuk dikuburkan di kota lain, maka haram wasiatnya dilaksanakan. Tidak boleh. Maka kuburkan saja di tempat kota meninggal. Ya. Kalau meninggalnya di negara kafir, bagaimana? Kuburkan di negara kafir itu, tapi di kuburan kaum muslim. Walaupun negara kafir, tapi ada banyak kuburan yang spesial bagi orang-orang muslim dan diurus oleh komunitas muslim juga. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Silakan dari Roja. Ada pertanyaan dari yang di taman tadi, makanya apakah kalau saya berkumpul ke orang tua, apakah orang tua saya mendengar ucapan saya? Ulang-ulang. Tanya, apakah kalau saya berkumpul ke orang tua? Apa kalau saya apa? Ulangi. Kalau saya rindu. Ziarah kubur. Terus? Ziarah kubur ke orang tua. Apakah orang tua saya mendengar ucapan saya? Iya. Kalau kita menziarahi kuburan orang tua yang sudah meninggal, dan itu memang disyariatkan. Ziarah kubur sekali lagi disyariatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berziarah ke kuburan ibunya, padahal ibunya mati sebagai seorang musyrikah, seorang yang kafir. Tapi tetap dibolehkan ziarah kubur oleh Allah azza wajalla. Tapi tidak boleh mendoakan. Apalagi orang tua kita muslim, ya. Kita ziarah ke kuburan orang tua, manfaat ziarah dua. Pertama, untuk diri sendiri. Kedua, untuk yang diziarahi. Adapun manfaat untuk diri sendiri adalah ngambil ibrah, ngambil pelajaran. Bahwa kita pun akan mati seperti dia. Ingat alam kubur, ingat alam akhirat, dan itu bisa menambah iman, bisa menambah kehusuan di dalam sholat, bisa mengerem diri dari maksiat dan seterusnya. Adapun manfaat untuk orang yang dikuburkan adalah doa kita, doanya kepada Allah, bukan doa kepada si penghuni kubur. Tapi isi doanya untuk kepentingan si penghuni kubur, memintakan ampunan, rahmat, dimintakan, dibebaskan dari azab kubur, diberi nikmat kubur, dan seterusnya. Nah, itu dua manfaat itu. Apakah ucapan kita didengar oleh ibu kita? Tidak. Adapun tadi Nabi SAW bersabda atau berteriak kepada orang-orang kafir, tadi dijelaskan oleh Qatadah, itu spesial saat itu Allah menghidupkan terlebih dahulu orang-orang kafir tersebut agar mendengar ucapan Rasulullah SAW. Hanya untuk ketika itu. Setelah itu kemudian berlangsung seperti sedia kala. Adapun orang yang sudah masuk kubur, dia masuk alam kubur. Kalau dia orang kafir atau orang durhaka, dia mengalami azab kubur. Ketika mengalami azab kubur, dia tidak akan sempat memperhatikan berinteraksi dengan orang-orang yang masih hidup di alam dunia dan tidak diberi kemampuan untuk itu. Kalau dia umpama orang mukmin yang soleh, dia mengalami nikmat kubur. Di alam kubur nikmatnya luar biasa. Di alam kubur ada makanan dan minuman yang melimpah sebagaimana dalam doa sholat jenazah. Di alam kubur juga ada rumah yang megah. Di alam kubur juga ada istri-istri yang menemani dia sebagaimana yang tersirat di dalam doa sholat jenazah. Oh, pokoknya udah senang-senang di sana. Kalau senang-senang di sana, ngapain nengok ke alam dunia kalau toh mampu nengok ke alam dunia, ya. Walhasil tidak mendengar. Nanti akan ada penjelasan tambahan tentang masalah itu, tapi kita belum sampai pada penjelasan itu. Akan tetapi penghuni kubur tidak mendengar orang-orang yang alam dunia kecuali di momen-momen tertentu. Momen itu yaitu ketika Nabi berkata kepada orang-orang kafir, dan momen itu pun ketika orang-orang yang mengantar ke alam kubur pulang ke rumahnya dan masih mendengar suara langkah-langkah orang-orang yang masih hidup ketika pulang tersebut. Hanya momen itu. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Pak Janggot dari Baradewa. Pak Janggot diirkan di onken. Nah, tadi sadar. Udah on belum? Nah, sok. Mangga Pak Janggot. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana kalau seseorang memberi biaya atau nafkah untuk keluarga dari hasil hanya mengurus kuburan orang-orang kafir, seperti contoh di negara saya, mengurus kuburan orang-orang Belanda. Terima kasih. Iya, Bapak Janggot dari Baladewa. Baladewa itu jalan pemisah antara Sirnaraga dengan Pandu, ya Pak. Di sebelah timurnya ada kuburan orang-orang kafir, sebelah baratnya kuburan kaum muslimin. Jadi tengah-tengah kuburan. Dulu tahun 68-69 kira-kira saya tinggal di Baladewa. Jadi hafal. Tapi keadaannya tidak seperti sekarang, dulu masih banyak hutan, banyak pepohonan. Jadi karareueung, kiri kanan kuburan. Bagaimana mengurus kuburan orang-orang kafir? Dibolehkan tidak, dan bagaimana hukum menerima upah dari hal itu? Baik. Kalau yang dimaksud dengan mengurus kuburan orang-orang kafir dengan cara pengurusan yang tidak bertolak belakang dengan syariat, seperti agar tidak barala, kata orang Sunda Maya. Kalau bala, madarok. Pemandangannya menjadi buruk, terkesan jadi lebih angker, dan lebih melemahkan iman orang yang lewat ke sana. Mungkin banyak ular atau binatang-binatang berbisa lainnya. Maka, agar tidak terkesan kotor kumuh seperti itu lalu diurus, disapu dan seterusnya, maka itu dibolehkan sama dengan mengurus yang lain-lainnya demi kemaslahatan. Adapun kalau mengurusnya, cara mengurusnya dalam bentuk yang bertolak belakang dengan syariat, seperti menembok kuburannya gitu ya, maka itu tidak boleh. Apa yang tidak boleh secara syar'i, maka menerima upah dari yang diharamkan secara syar'i, hukumnya juga haram, tidak boleh. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanah. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah pun mengharamkan upah atau keuntungan dari sesuatu itu. Mencuri haram. Hasil mencuri haram juga. Berjudi haram. hasil berjudi haram juga. Nah, termasuk umpamanya sebagian ulama menyatakan ketika sholat Jumat wajib tutup, tinggalkan jual beli, tapi wajib terus ke Jumatan. Andai ada orang yang tetap berjual beli tidak Jumatan, maka dia melakukan perbuatan haram, dan keuntungan yang dia dapat selama Jumatan berlangsung, tapi dia tidak Jumatan karena lagi maremah, maka keuntungannya juga haram karena lahir dari sesuatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Jadi kalau mengurusnya Pak ya, hanya mengurus dalam rangka memelihara kebersihannya, menghindarkan perkara-perkara yang bisa menimbulkan madarat, supaya tebarala, supaya tekalalotor, maka dibolehkan menerima upah dari hal itu dan halal insya Allah. Adapun kalau pangnembokeun tah kuburan, maka jangan ya, karena menembok kuburan sesuatu yang terlarang. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, bagaimana dengan pekuburan di Indonesia yang atasnya tanah? Apabila kita lepas, maka kaki akan kotor. Apakah kita masih harus? Iya, di mana-mana juga tanah. Kuburan, tidak ada kuburan yang di keramik. Maksudnya area, coba termasuk pekuburan di negara-negara super maju, di Eropa, di Amerika, di Jepang, semuanya tanah. Maka tetap kita harus buka sendal kita. Adapun kalau umpamanya kotor, ya resiko, gak apa-apa. Sebaliknya, masuk ke masjid sunnahnya pakai sendal. Terbaliknya, dengan catatan, dengan syarat, tidak menimbulkan mudharat. Kalau masuk ke masjid pakai sendal bisa berantem dengan DKM, ya jangan. Musim hujan gitu ya, jeblok masuk ke masjid, karpet baru seperti ini, lalu masuk pakai sendal sholat. Kata DKM itu kotor, kata Ustaz juga sunnah. Ya sunnah, kalau tidak menimbulkan mudharat. Adapun di zaman Nabi SAW, masjidnya tidak pakai karpet ataupun keramik, tapi alasnya pasir biasa. Makanya mereka memakai sendal dan tidak membuka sendalnya di luar masjid. Kecuali kalau umpamanya seperti saya, dari rumah saya ke masjid itu nggak perlu pakai sendal. Saya keluar pintu rumah langsung ngagajleng, sagajleng dia langsung ke teras masjid. Nggak perlu pakai sendal. Di dalam rumah saya pakai sendal bersih, biar gak dingin kena keramik. Jadi boleh ke masjid pakai sendal karena tidak mengotori, asal sendalnya bersih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ada pertanyaan dari Umar Rayhan dari Pulau Kota. Assalamualaikum Ustaz, dalam berkumpulkan yang diputuskan untuk kumpulan keluarga dan lokasi mereka punya keluarga tersebut, boleh atau tidak? Umur Raihan di mana tadi? Di Dayah Kolot. Menguburkan di tanah keluarga gitu ya. Kalau sudah banyak kuburan, semuanya keluarga dan di tanah keluarga, dan tanah itu dikhususkan sebagai kuburan bagi seluruh anggota keluarga, ya boleh. Berarti itu sudah menjadi areal pekuburan yang kelak terus dijadikan sebagai pekuburan keluarga. Itu tidak akan dijual, tidak akan dipindah tangankan, tidak akan dialih fungsikan gitu. Maka boleh, berarti itu sudah menjadi areal pekuburan, cuma khusus pekuburan keluarga. Mungkin kalau ada tetangga yang mati minta izin di sana, oh enggak, ini khusus keluarga, mungkin saja boleh ya. Asal itu dikhususkan untuk pekuburan, walaupun khusus kuburan keluarga, maka insya Allah dibolehkan. Akan tapi lebih bagus kalau itu diwakafkan untuk umumnya kaum muslimin. Walaupun tetangga yang bukan anggota keluarga kita, dia umpah apalagi miskin, untuk dikuburkan di pekuburan umum gak punya uang karena harus bayar, boleh. Silakan di pekuburan keluarga kami, boleh. Maka itu lebih bagus dan ada nilai sodakohnya dalam masalah itu. Wallahu a'lam. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ada subhat yang mengatakan bahwa kata bid'ah diambil dari sunnah. Kata bid'ah diambil dari sunnah. Ah, enggak. Bid'ah-bid'ah, sunnah-sunnah. Namun definisi bid'ah bukan dari sunnah. Loh, loh. Kata bid'ah diambil dari sunnah, namun definisi bid'ah bukan dari sunnah, melainkan hasil ijtihad sebagian ulama. Kalau semua aturan yang tidak terdapat dalam sunnah dinyatakan bid'ah, apakah definisi bid'ah juga termasuk bid'ah? Ini orang main kata-kata. Dan orang ini menunjukkan gak tahu apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Sampai umpamanya, ini bid'ah-bid'ah. Dibalikan, antum juga bid'ah. Kenapa? Karena Nabi juga tidak pernah membid'ah-bid'ahkan orang. Ini orang tidak apa? Tidak paham apa itu bid'ah. Penulis buku tadi, ada di buku. Mengatakan, jika kita bertitik tolak dari perbedaan atau hasil pemikiran, tidak diragukan lagi bahwa hal itu akan memunculkan masalah baru. Jika kita sibuk mengurus perbedaan, sangat wajar jika kita lupa bahwa kita terdapat persamaan yang mesti diprioritaskan, karena perbedaan itu masih berkisar pada masalah metoda. Mohon subhat ini dijelaskan. Syubhat seperti ini sudah sering dibantah. Syubhat seperti ini muncul dari orang-orang yang tidak paham tapi memaksa-maksakan diri mengekspos pemahamannya yang belum sebenarnya dia pahami, ya, kepada banyak orang. Akhirnya timbul kerancuan. Akhirnya timbul bias dari masalah yang sebenarnya. Bahwa bid'ah itu sendiri sudah dijelaskan secara gamblang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Itu jelas. Jauhi oleh kalian setiap perkara-perkara baru dalam agama, karena setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu setiap perkara baru dalam agama. Dalam agama, bukan di dalam urusan dunia. Itu definisi diambil dari sunnah, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu untuk memperjelas definisi itu, para ulama menggambarkan dengan ungkapan kalimat lain yang lebih memperlengkap penjelasan. Dan penjelasan para ulama satu sama lain tentang bid'ah, walaupun beda redaksi, tapi isinya sama, sepakat, tidak ada perbedaan. Oleh karena itulah, maka orang yang menyatakan bahwa definisi bid'ah dari ijtihad para ulama, orang ini keliru, orang ini salah. Para ulama itu hanya memperjelas definisi bid'ah yang diterangkan dalam hadis. Dan semua penjelasan para ulama itu tidak bertolak belakang satu sama lain. Oleh karena itu, ya, mengatakan bahwa definisi bid'ah merupakan sebuah kebid'ahan, ya, itu adalah sebuah kebid'ahan baru. Membid'ahkan definisi bid'ah adalah bid'ah. Main kata-kata nih orang. Ya, pertanyaan masih banyak, tapi waktunya sudah dianggap cukup, belum habis sih, tapi cukup sampai di sini. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita akan berjumpa di pekan-pekan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.